ya, kemuliaan Nabi, al-hilm, al-ana, al-rif yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'wah bil-fa'l. Maka Nabi berdakwah tidak hanya di mimbar, tidak hanya di podium, tidak hanya dalam ceramah, tapi akhlak beliau adalah dakwah. Akhlak beliau adalah dakwah. Dari itu terpancar di wajah beliau. Antum tahu komentar pertama kali Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi, begitu pertama kali melihat wajah Nabi Sallallahu ketika hari pertama Nabi hijrah. Apa yang dia ucapkan oleh Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi? Aku melihat wajah Muhammad, wajah manusia yang tidak berbohong. Ya. Diketahui oleh Abdullah bin Salam, seorang ulama Yahudi. Dan akhirnya walillahilham masuk Islam setelah mengetes Nabi dengan 3 pertanyaan dan dijawab oleh Nabi dengan wahyu. Rasulullah mengatakan tidak mungkin ada orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan ini kalau dia bukan Nabi. Ya, begitulah Yahudi berilmu, tahu ilmu. Hanya dengan ilmunya mereka tidak mengamalkan, justru untuk berbuat maksiat. Ya, ini perkecualian Abdullah bin Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu 'adzin 'adzim. Dan tidak ada orang yang bisa melakukannya kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Maka sabar, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan, ini tidak sembarang orang. Wallahu a'lam. Ya, setelah dulu sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang meninggal sementara orang di sekitarnya menyatakan kalau orang itu yang meninggal itu baik, maka Allah menerima kesaksian tersebut. Di tempat ana tinggal, bila ada yang meninggal dan sebelum dikuburkan, si imam pemimpin sholat jenazah bertanya, apakah semasa hidup si fulan baik? Maka para makmum menjawab, baik. Apakah kesaksian seperti ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak. Lihat saja dari alur cerita hadis tadi, ya. Jadi tanpa diminta para sahabat itu bersaksi. Jadi bukan atas pertanyaan Nabi, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian menyaksikan mayat ini baik? Enggak ada pertanyaan seperti itu. Tanpa diminta para sahabat spontan mengatakan si fulan itu baik. Nah, maka Nabi mengatakan wajib. Karena biasanya orang yang baik akan disebut-sebut oleh kita semua, ya. Orang-orang miskin kehilangan dia, ya. Siapa lagi yang akan sedekah sama kita? Dia sudah nggak ada lagi, gitu, ya. Istrinya belum tentu meneruskan kebaikan dia. Anak-anaknya belum tentu. Ini kan spontanitas, kan? Tidak direkayasa. Adapun hari ini